Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu مدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كون مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبد الله سبحانه وتعالى yang memudahkan bagi kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali berkumpul dalam rangka untuk talabul ilmi di musala kita ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini tercatat sebagai amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan ingkang wonten menika insyaallah adalah tentang al-jannatu wan-nar, tentang surga lan neraka. Al-jannatu wan-nar, tentang surga dan neraka. Hadirin yang kami muliakan, surga atau bahasa Arab pun al-jannah atau disebut dengan bustan. Surga secara bahasa niku artosipun adalah kebun, taman. Di dalam Al-Qur'an dipun sebutakan kadangkala dengan kalimat mufrad jannah. Kadangkala dengan jannat, dengan jamak. Seperti tersebut dalam Al-Quran, tajri min tahtil anhar, jannatin tajri min tahtil anhar. Jannat, arti tersebut adalah kebun-kebun. Bukan surga-surga. Tetapi kebun-kebun yang ada di dalam surga. Adapun surganya, jannahnya hanya satu. Anhar adalah neraka. An-nar arti dari kalimat api. Memiliki arti an-nar adalah api. Menikah termasuk iman kalian yaumul akhir. Rukun iman itu wonten 6. Di antara ini pun adalah iman bil yaumil akhir. Kepada hari akhir. Bahasanya kultur dengan akhirat. Alam akhirat. Teng mereka wonten surga lan teng mereka wonten neraka. Niku alam akhirat. Al-jannatu wan-nar menika tempat pembalasan. Terus menjing akhirat niku adalah hari pembalasan. Dipun sebutakan dengan bahasa Al-Qur'an yaumul jazaa. Hari pembalasan. Ingkang sae angsal jannah, ingkang elek angsal neraka. Litujza kullu nafsin bima kasabat. Di hari itu akan diberi balasan setiap manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Menjing akhirat niku kula panjenengan angsal napa? Ya sesuai dengan perbuatan yang dipun lampai tengalam dunia menikah. Ibn Mas'ud radhiyallahu an menika maringi penggambaran gesang teng alam dunia menika penggambaranipun kados para tiang tani. Ya mikabun ngendika man zar'a khairan sinten tiangipun ingkang nandur kesayan yusiku ayah sudah raghbatan maka benjing teng akhirat piyambakipun angsal kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan. Waman zar'a syarran lan sinten ingkang nandur kejelekan sinten ingkang nandur kejelekan benjing teng akhirat niku akan memanen kesengsaraan. Kadosene menungsa nek tandurane sae di rumah dipupuk nggih tukulane sae lan buahe nggih sae kasile nggih sae nek tandurane elek nggih elek. Perilaku manusia menika dipun gambaraken kadosene tiyang ingkang nandur. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Balasannya pun kapan pak? Benjing teng akhirat. Boten wonten amalan manungsa ingkang soleh sia-sia. Boten-boten. Lan boten amalan manungsa ingkang elek niku dianggap remeh. Boten. Sedaya masing-masingipun tercatat lan badhe dipun paring ngertos. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengabarkan dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Dalam Al-Quran dipun sebutakan kalau panjenengan menika gesang teng alam dunia badhe ngalami kematian. Setelah kematian benjing dipun bangkitaken. Di wekdal menika badhe dipun paringi ngertos sedaya napa ingkang dipun lampahi. Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu semuanya akan mati. Kula panjenengan akan mati. Bahasane apa, Pak? Camat calon mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kalian nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan. Ini kula panjenengan yakin niku, Pak. Seyakin-yakine. Walaupun urung tahu mati. Percaya mboten, Pak, badhe mati? Bisa mati rika? Urung. Yakin badhe mati, Pak. Wong wis kata wong sing mati. Demikian pula yakin akan dibangkitkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Walaupun boten atau dereng wonten, tetapi dereng wonten kedadosan kan dipun bangkitaken, tetapi itu adalah berita yang nyambung kematian dan pembangkitan dalam satu ayat. Yang ingkang boten percaya benjing badhe dipun bangkitaken teng kiamat, teng alam akhirat, yang menika dipun sebut kafir. Sanes Muslim. Allah ingkang berfirman, Ja'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah olehmu Nabi, jawab mereka itu, latub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Humaltunabba'unna, kemudian sungguh-sungguh kalian akan diberitahukan dengan segala apa yang telah kalian lakukan. Bima 'amiltum, dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Angel mboten, Pak? Wong jumlah ewon, miliaran, bahkan triliunan. Benjing tengah herat dibangkitakan lan badhe dipun paringi ngertos perbuatanipun saking balih anda demiki, bahkan ketika dia sudah beramal, anda demiki pejah, dipun paringi ngertos. Angel mboten kira-kira apa? Angel iku nek wong angel ken kan sini ku. Maka Allah sebutkan dalam ayat menika wa dzalika Allah yasir. Hal itu bagi Allah mudah. Mudah, gampang. Ayat menika kaum muslimin nyebutakan bahwa kula panjenengan niku amalan napa kemawon benjing berdampak teng akhirat. Fa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji debu, dia akan melihatnya. Badai menjing meriksani, oh ku amalanku walaupun paling kecil. Contohnya pun apa pak, amalan paling kecil. Apa pak? Senyum. Guyu. Jangan guyu sedina pinggir pak. Guyu, ini ku ibadah. Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nilai pahala. Amar gimana kok sing seneng guyu pak. Aja merungut baik. Seneng guyu kali saudaranya pun ketemu guyu. Ketemu bojo yang guyu. Aja merungut baik. Nah masalah apa aja nih. Sing guyu. Menika mencinta akhirat kecatat sebagai amal soleh. Lantas demikian Nabi saking apa nengi? Amal menika dianggap remeh temenusa. Lantas demikian Nabi ngendika, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an wala an talqa haqa biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau remehkan amal kebaikan apapun itu walaupun bentuknya wajah yang berseri-seri tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu. Kadaipun menungsa mboten mboten apa nggih perhatian nek niki ngibadah. Hadirin yang kami muliakan, amalan kejelekan menika juga meniku napa akan nampak. وَمَيَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَهْ. Dan barang siapa yang beramal amalan kejelekan walaupun satu biji debu, dia pun akan melihatnya. Hadirin makan, sehingga marilah kita bersemangat dalam beramal, karena itu adalah memberikan kemanfaatan bagi kita, dan berhati-hatilah dari dosa dan maksiat, karena itu akan membahayakan kita. Surga dan neraka menikahi kaum muslimin adalah balasanipun. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika dalam hadith kudsi disebutkan oleh Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin. Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, wahai jannah, engkau adalah rahmatku, kasih sayangku. Aku menyayangi denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Tentu surga menika isini pun kenikmatan. Kenikmatan ingkang puncak. Adapun neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anti azabi antakimu bihi man asya. Engkau adalah siksaanku. Aku menyiksa siapa saja dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Tentu surga niku adalah tempat ingkang nikmat dengan penuh kenikmatan. Adapun neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Azab bentuknya adalah siksaan. Api yang sangat panas. Narun hamiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surga ya kaum muslimin. Dan neraka. Kita meyakini sekarang ini telah ada. Surga pun wonten lan neraka nggih pun wonten. Dipun sebutakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jannah. Jannah menika dipun siapakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun sebutakan dalam surat Ali Imran ayat ingkang 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard atau ka'ardis samawatil ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya melebihi langit-langit dan bumi-bumi. U'iddat telah disiapkan. Fi'li pun fi'il madi. Lil muttaqin kagem tiang kang takwa. Neraka juga seperti itu. Sampun dipun siapakan. Sampun dipun ciptakakan. Saniki pun wonten. Menika kesebat dalam surat Al-Baqarah. Ayat ingkang kawan likur 24. Allah berfirman, U'iddat lil kafirin. Selengkapipun monggo dipuntingali piyambak, neraka menika telah disiapkan bagi mereka-mereka penghuni neraka, orang-orang kafir. Dipun sebutakan dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, dari sahabat Imran ibn Husain, ani Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi ngendika, ittala'tu fil jannah faraitu akthar alihal fuqara. Aku melihat ke dalam surga yang paling banyak penghuninya dari kalangan orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir. Sing sugih berarti tang budi pak. Nih. Sing sugih katae tang neraka. Lah napa manfaate nek boten kados niku pak? Aku melihat surga. Fa aqru aliha raaitu aqra aliha al-fuqara. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan orang-orang fakir. Amargi tiang ingkang kathah dunya nipun mahbusun. Ashabul jati mahbusun. Yang ingkang kathah duite, kathah harta bendanipun niku terhalangi oleh hartanya. Kayaknya apa pak terhalangi? Dan tanggung jawab. Loh, duit-duitku dewek aku tanggung jawab. Lah ini kan nikmat minallah. Ditakai ini dari dua sisi. Min enak tasaba pripun cara ngolete halal pa haram. Wafi manfaqahu lan pripun cara gunak naik. Terus wong duit akeh niku nyenengan apa nyenyang sari pak. Nyeneng nang ya, nyeneng nang dunia pak, nang akhirat kakean pitakonan. Jadi benjing ben supados teng akhirat boten kata pitakonan, milih napa nyenengan? Mirih kerek ngeboten pak. Mudah-mudahan kita diberi kekayaan yang barokah, yang kekayaan itu justru menyebabkan masuk ke dalam al-jannah. Amun ngantos kekayaan malah justru menghalangi melebeteng surga. Niku cilaka. Watlatu finar, aku melihat dalam neraka. Faraitu akra alian nisa. Maka aku melihat paling banyak penghuninya adalah dari kalangan wanita. Kayak ini apa pak? Oh wanita paling banyak penghuninya. Hadis ini kaum muslimin kagem peringatan, kagem peringatan tiang esri. Karena mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita. Ada dua sebab ingkang sepindah mereka yakfurna, katah damel kekufuran. Nabi dzakani ayakfurna billah, apakah para wanita itu mayoritas kafir kepada Allah? Qala la. Rasul mengatakan tidak, tidak seperti itu. Agar tetapi yakfurnal ashir, banyak wanita yang mengkufuri kebaikan suami. Niku. Kata-kata yang esir kasih niku. Sesuai-suai diparingi nafkah, sesuai-suai diparingi arto. Salah setidik tok. Uli ngomong, lah kue panjen noratongi duit. Lah kawit bian sih, apa radiwai? Maksudnya, masa diomong nak, maksudnya kasih niku. Nah, niku ngatun kadang-kadang kasih niku. Mengingkari kebaikan apa? Suami, saya tidak melihat kebaikanmu sama sekali. Nabi mengatakan in ahsanta ila ahdakun ila ahdi ila ihdahunna dahran thumma ra'ay thumma ra'at minka syai'an qalat inni lam ara minka khairan qab. Seorang wanita, kata Nabi, kalau engkau seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang masa, yakni sekian lama, kemudian satu hari sang istri itu melihat sesuatu yang jelek dari suaminya, dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sama sekali. Hindari kebaikan suami. Kalimat ingkang apa? Umum. Padahal kebaikannya sudah banyak sekali. Niku pak. Niku ingkang nyebabakan mereka banyakkan masuk dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa pembahasan. Kita masuk kepada pembahasan tentang letaknya surga. Surga niku teng pundi, Pak? Surga menika ya kaum muslimin di atas langit, di bawah arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam kang nyebutkan menika, "Idza sa'altumullaha fas'alil firdausil a'la." Hadits Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila kalian hendak memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus menika surga paling tengah. Wa alal jannah. Dan surga paling tinggi. Wa faqahu arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus adalah saqfur rahman. Yani arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafjiran lahul jannah. Dan dari surga Firdaus itulah mengalir semua sungai-sungai dalam surga. Surga menika tingkat-tingkat. Bentukipun kados niki. Disebutkan Syekh Ibnu Taimin, bentuknya seperti bukit. Yang paling tinggi Firdaus, yang paling tengah Firdaus. Menika bukit. Bukan seperti ini, Pak. Kan mudah mungkin paling tinggi dan paling tengah. Nah, pripun niku, Pak? Maka gunung seperti gunung. Bukit atau gunung. Ada berapa tingkatan dalam surga menika? Di dalam surga itu muslim disebutkan dalam riwayat Bukhari ada 100 tingkatan. Wonten 100 tingkatan. Dimensebutakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajatin." Sesungguhnya di surga ada 100 derajat. Derajat niku naik ke atas. Durj itu tingkatan dari 1-2 naik ke atas. Kalau neraka darkun. Dark, apa itu dark? Tingkatan ke bawah. Semakin ke bawah semakin panas. Yang menghuni paling bawah adalah munafikun. Yang menghuni paling atas surga adalah para anbiya wa rusul. Surga Firdaus. Sekedipun bami kaum muslimin, sehingga kalau surga niku darajat. Ada 100 derajat. 100 derajat a'addahullahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan itu semuanya bagi mereka yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Perbandingan antara derajat yang satu ke derajat yang kedua adalah setinggi seperti antara langit dengan bumi. Yang kedua, ketiga, ya dari dua ketiga juga seperti itu. Antara langit dan bumi. Dan begitu seterusnya sampai 100 tingkat. Berarti surga itu sangat lebar, sangat luas, sangat tinggi. Setiap derajat-derajatnya itu selisihnya adalah seperti langit dan bumi. Masya Allah. Kalau panjenengan kepengen sing paling dhuwur napa paling endhep? Hah? Sing paling endhep niku penggambarane pun dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, sing paling endhep itulah seperti seorang yang masuk ke dalam surga yang terakhir. Kemudian dia masuk ke dalam surga, di angan-angannya adalah annaha qad mal'a, surga telah penuh. Maka Allah berkata kepadanya, atarda an takuna mulkan min mulukid dunya, maukah kamu aku berikan kepadamu wilayah yang luas seperti raja dari raja-raja dunia. Maka hamba itu pun ridha. Maka Allah mengatakan, laka dzalik wamitlahu, wamitlahu, wamitlahu, wamitlahu. Itu untukmu. Silakan ambil. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. 5 kali lipat dari raja dunia. Hamba tersebut mengatakan, raditu ya Rab. Aku ridho sekali. Senang sudah. Dapat wilayah yang sangat luas. Seperti 5 kali raja dunia. Dalam keadaan hamba tersebut tertawa terbahak-bahak, senangnya bukan main, Allah katakan, laka dzalika bi'asyrati amsalihha, itu untukmu dikali lipatkan 10 kali lipatnya, sehingga 50 kali lipat daripada raja dunia. Senang jenengan, Pak? Kemudian di perintah Taman Abdi, silakan engkau berangan-angan. Kepengin apa? Maka hamba itu berangan-angan. Setiap berangan-angan langsung ada. Langsung ada. KPL. Gak pakai lama. Langsung ada. Hatantahiyya biyamani. Sampai selesai dan habis angan-angan pun. Bingung. Jeluk apa maning. Kemudian tudzakir bi ghadarati, diingatkan dengan permohonan-permohonannya. Ala tas'alni kada. Wahai hambaku, bukankah dulu kamu minta ini? Dikasih. Minta ini? Dikasih. Minta ini? Dikasih. Semua dikabulkan di hari itu. Sugih banget. Luar biasa. Jenengan kepengin? Kepengin? Tapi mlebu neraka di situ. Karena orang ini terakhir masuk surga. Dia adalah ahlun nar, tetapi tidak kekal. Kepengin? Oralah. Kita berharap masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun pintu surga. Pintu surga menika wonten 8. Dipun sebutakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari saking sahabat Sa'al bin Sa'ad. Fil jannati thamaniyata abwabin. Dalam surga itu ada 8 pintu. Thamaniyah abwab, pintu. Fiha babun yusamma Riyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sa'imun. Yang tidak akan memasuki surga melalui babur Rayyan kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Orang-orang yang suka berpuasa. 8 pintu surga. Masya Allah. Mangkiniki wonten berita ingkang mengerikan kaitannya pun dengan wanita. Nabi Ndeleng, Nabi Weruh. Kebanyakan penghuninya dari kalangan wanita. Kita imbangi dengan hadis yang ingkang kaitannya pun dengan wanita. Wanita ya kaum muslimin, istri, wanita yang sudah punya suami, niku mlebet surgane pun gambil banget pak. Mlebet surgane pun gambil banget. Nabi menyebutkan dalam riwayatnya, disebutkan pula dalam kitab Riyadhus Salihin dan yang lainnya. Ida sallatil mar'atu khamsaha. Wasamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti. Apabila ada seorang wanita yang salat 5 waktunya dia puni dengan baik dan dia berpuasa Ramadannya dengan baik. Dan dia menjaga kehormatannya. Dan dia ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu. Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Min abwabil jannati thamaniyati masyikti. Melalui 8 pintu surga. Mana saja yang kau inginkan, monggo mlebet. Masya Allah. Nek wong lanang, boten nonton pak, dalil sing harus niku pak. Wontene kagem tiyang esri. Sing penting sholatnya sae, puasanya sae. Menika conteng ibadah. Sae dalam ibadah pun. Lan dia menjaga kehormatan pun. Dan dia mentaati suaminya. Dados taat kalian suami. Termasuk sebab melebetakan teng surga. Kadangkala wonten tiyang esri sing boten remen diperintah teng sing lanang. Pikirannya aku nang umah kaya pembantu. Lari kaku ngapa nang umah sih? Mungkin taat kali sing lanang. Tapi kan untuk pembantu. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia tidak menyadari kewajibannya sebagai istri. Dan dia tidak mengerti bahwa ketaatan kepada suami itu termasuk sebab masuk dalam surga. Melalui 8 pintu. Nah di sini menjadi syahidnya pembahasan kita. Bahwa surga memiliki berapa pintu? 8. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani. Warahim jami'an. Yang berikutnya. Adapun neraka. menika diimbangi pembahasan neraka. Sinten ingkang badhe menghuni neraka, Pak? Tiang kafir, tiang muslim. Kaget jenengan? Tiang musyrik, ahlu tauhid. Kaget jenengan? Ampun mandek teng mriki, Pak. Karena penghuni surga itu ada dua jenis. Penghuni neraka ada dua jenis. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ta'liqat ala Syarhi At-Tahawiyah. Penghuni neraka ada dua. Yang pertama penghuni yang kekal. Mereka musyrikin dan kafirin. Dan yang kedua adalah penghuni neraka yang tidak kekal. Sinten mereka? Muslimin. Ahlu tauhid. Tetapi mereka berdosa dan Allah tidak berkenan memaafkannya. Maka mereka disiksa. Sampai kapan? Sekehendak Allah. Sebab kemauan angsal syafaat. Di antara bentuk syafaat menika adalah tiang ingkang mlebet teng neraka tetapi dia bukan penghuni yang kekal dalamnya. Dia meskipun mati di atas tauhid, muslim, mukmin, tapi mlebet teng neraka, angsal syafaat supados medal. Niku. Wonten kemawon, wonten ingkang malih mboten angsal syafaat. Nanti sedemikian terakhir. Paling terakhir. Bahasa Jawa ini pun paling kurik. Ngertos kurik, Pak? Paling akhir. Manggini kita yang ini pun. Ingkang dipun sebutakan. Rajulun dakhlal jannah. Ba'dama dakhlal jannah ahl jannah. Seorang masuk ke dalam surga setelah semuanya. Masuk ke dalam surga. Orang ini yang terakhir. Dia merasakan neraka. Yang begitu lama. Tetapi dia mukmin, bukan kafir. Dia muslim. Dia ahlu tauhid, bukan musyrik. Dan dikeluarkan dari neraka. Ampun kaget, Pak. Rasul ingkang ngendika. Saya khruju minan nar. Man qala fi qalbihi dzarratun min iman akan keluar dari neraka seorang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Mukmin dia ada iman dalam hatinya ning cilik banget benjing akan keluar kapan iku boten ngertos sekehendak Allah Subhanahu wa taala menika ingkang dipun sebut ahlun nar tetapi bukan penghuni yang kekal. Saya ketipun pahami. Niki. Amargi menika kaum muslimin ngatos-ngatos dados menungsa. Walaupun kula panjenengan muslim, walaupun panjenengan beriman, anangi ngatos-atos. Allah tidak semuanya dimaafkan. Loh, ngertosipun Allah berfirman dalam Al-Quran, وَيَغْفِرُ مَا دُنَا ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang dosanya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti, wonten sing mboten di kehendaki. Nek mboten dikehendaki diampuni, ya dihukum. Aja pecicilan, muslim-muslim, bener nih pecicilan ya. Neraka. Nabi ingkang ngendika menika, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Sinten tiyangipun ingkang mboten dimaafaken. Nabi ingkang ngendika, semua umatku dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Semua umatku dimaafkan. Kata Nabi, berita gembira. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa niki mboten diampuni alias napa disiksa rumiyin sekehendak Allah berapa lama di neraka. Contohnipun tiyang-tiyang terang-terangan dalam dosa napa Pak cerita eleke. Wonten tiyang damel dosa wengi-wengi ditutupi, tidak ada seorang pun yang melihat. Falma asbaha, namun ketika di pagi hari dia mengatakan kepada orang lain, laqad fa'altul barihata kada wa kada. Aku bengi tes kaya kiye kaya kiye. Malah dheweke cerita. Allah telah menutupi kasatarullah. Allah telah menutupi tidak seorang pun yang melihat. Maka ternyata dia yang membongkarnya, maka niki ingkang boten dipun ampuni. Cerita eleke dhewek dengan seneng aku membengi ge. Rongkrat ora mabuk cerita-cerita kaken. Melakukan kemaksiatan dengan sengaja. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Hadir makan menika contohnipun tiang muslim, tiang mukmin ingkang mlebetang neraka tetapi tidak kekal. Iki pun jambi itu kadose pun adan nggih. Ini kadose pun niki pun mlebet isya Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kemudian bermanfaat bagi kita semuanya. Akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang surga dan neraka di pertemuan-pertemuan berikutnya di hari Kamis ke 1, 3, dan 5. Ya? 1, 3, dan? Oh, 3 di atas ini. 1, 5, tok. Oh, 5-nya jarang banget. Berarti kursi jitok. Sulan sepisan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.